Harta dan tahta, ilusi yang kau sabet. Semua janji bumi hanyalah busa di samudra. Jiwa ini letih memikul beban raga, menanti bisikan di mana arah pulang. Aku berbalik dari yang memanggil namaku, ku sambut kehampaan, di dalamnya ada makna. Tak ku dengar lagi si ulan dunia yang fana, ku ucap lantang la ilaha, tidak yang patut ku cinta. Hanya di sunyi ini gerbang kebenaran terbuka, pintu-pintu palsu ucap lantang la ilaha, tidak yang patut ku cinta. Hanya di sunyi ini gerbang kebenaran terbuka, pintu-pintu palsu kini ku biarkan tertutup bisu. Semua yang ku banggakan hanyalah debu ringan saat fajar tauhid membakar setiap keraguan. Jiwa ini letih memikul beban raga, menanti bisikan di mana arah pulang. Aku berbalik yang memanggil namaku, ku sambut kehampaan, di dalamnya ada makna. Tak ku dengar lagi si ulan dunia yang fana, ku ucap lantang la ilaha, tiada yang patut ku cinta. Hanya di sunyi ini gerbang kebenaran terbuka, pintu-pintu palsu tertutup bisu. Tak ku dengar lagi si ulan dunia yang fana, ku ucap lantang la ilaha, tiada yang patut ku cinta. Hanya di sunyi ini gerbang kebenaran terbuka, pintu-pintu palsu kini ku biarkan tertutup bisu. Tiada lagi topan, tiada lagi selimut fata morgana. Aku adalah bejana kosong, menunggu air dari langit. Yang kutuju hanya halif yang tegak, tiada pendamping. Gerbang sunyi love.